بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. مسألة yang kelima penipuan dalam jual beli. Dalam hal ini As-Sa'di rahimahullah di matan kitab Manhajus Salikin beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz man ghashshana falaysa minna, hadis riwayat Muslim. Barang siapa menipu kami, dia bukan termasuk golongan kami. Man ghashshana falaysa minna. Juga ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang lain dengan lafaz lebih panjang, ada kisahnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati tumpukan makanan yang sedang dijual. Fa adkhala yadahu fiha, lalu beliau alaihissalam memasukkan tangannya ke dalam tumpukan itu. Fanalat asabi'uhu balalan, ternyata jari-jemari tangan Nabi alaihissalam menyentuh bagian yang basah, bagian bawahnya. Faqal, lantas Nabi alaihissalam bersabda, Nabi alaihissalam bersabda, ma hadha ya sahib at-ta'am, apa ini hai pemilik makanan? Qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah, pemilik makanan itu menjawab, terkena hujan wahai Rasulullah. Qal, kata Nabi SAW selanjutnya, afala ja'altahu fawqa at-ta'amika yarahu an-nas, tidakkah kamu meletakkannya di bagian atas agar orang-orang bisa melihatnya? Man ghassha falaysa minni, barang siapa menipu ia bukan dari golonganku. Jadi dia ya menipu meletakkannya di bagian bawah. Nah, yang basah di bawah sedangkan yang kering di atas. Nah. Tayyib. Nah, As-Sun'ani rahimahullah mengatakan dari hadis ini bahwa ini dalil haramnya menipu, yang disepakati secara syariat dan secara logika juga tercelah. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarh Bulughul Maram Fathul Jalal wal Ikram, beliau menegaskan bahwa menipu dalam jual beli dan muamalah lainnya termasuk dosa besar. Dosa besar ya, bukan dosa kecil. Besar dosanya. Menipu dalam jual beli dan muamalah lainnya termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Nabi alaihissalam telah berlepas diri dari pelakunya. Man ghassana falaysa minna, barang siapa menipu kami bukan termasuk golongan kami. Man ghassha falaysa minni, barang siapa menipu ia bukan dari golongan itu. Ya, ini kata Ibn Utsaimin rahimahullah menunjukkan itu dosa besar karena Nabi SAW berlepas diri dari pelakunya. Kalau dosa kecil ya tidak sampai berlepas diri darinya. Bahkan Ibn Utsaimin rahimahullah menegaskan bahwa menipu adalah dosa besar, baik dalam hal muamalah sesama muslim maupun muamalah dengan orang kafir yang bukan harbi, yang non harbi, yang kita dengar disinggung sebelumnya. Karena orang kafir yang non harbi ya itu terjaga darahnya, hartanya dan kehormatannya dalam Islam. Nah, berdasarkan keumuman hadis, makna hadis meliputi muamalah orang muslim dan orang kafir. Nah, kafir yang non harbi. Baik. Kemudian yang keenam, memisahkan antara dua kerabat yang punya hubungan mahram dalam penjualan budak. Ini terkait dengan dunia perbudakan. Di masa kita tidak ada dunia perbudakan. Nah, adapun perbudakan yang ada di kalangan ISIS di Irak, Syam, Syria, maka itu batil. Nah, itu kezaliman. Baik. Jadi masalahnya adalah memisahkan antara dua kerabat yang punya hubungan mahram, yakni budak itu kan diperjualbelikan. Budak diperjualbelikan. Nah, ketika ada dua kerabat sama-sama budak, kedua kerabat ini mahram satu sama lainnya, kemudian di dalam perjualbelian, dalam jual beli dipisah. Nah, ini salah satunya dibeli orang lain sehingga terpisah dengan kerabat yang budak yang satunya ini. Tidak lagi bersama-sama karena pemiliknya jadilah lain. Maka ini diharamkan. Nah, di haram menjual dua kerabat yang punya hubungan mahram kepada orang yang berbeda sehingga keduanya terpisah. Nah, telah datang hadis-hadis yang melarang memisahkan antara ibu dengan anaknya, bapak dengan anaknya, dan dua orang bersaudara. Nah, hadis yang melarang memisahkan antara bapak dengan anaknya dan dua orang bersaudara dalam jual beli budak, hadisnya dhaif. Yang sabit, yang tetap benar hadisnya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang melarang memisahkan antara ibu dengan anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Man farraqa baina walidatina wa waladiha, farraqa Allah baina wa baina hibbatihi yaumal qiyamah." Barang siapa memisahkan antara ibu dengan anaknya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat. Ancamannya berat. Nah. Hadis ini riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Hadis ini setidaknya berderajat hasan dengan penguat-penguatnya, bahkan salatnya dihasankan oleh Al-Albani. Nah. Kenapa dilarang memisahkannya? Karena hal itu memberatkan sang ibu dan memberatkan sang anak. Nah. Kemudian makna hadis ini juga menunjukkan haramnya memisahkan keduanya pada hibah, nazar dan lainnya. Ya, dalam perkara-perkara yang bersifat pilihan. Tidak dalam hal pemisahan dalam pembagian warisan. Nah, budak-budak itu kan diwarisi. Nah, kalau kemudian terpisah karena pembagian warisan, maka itu boleh karena kalau warisan bukan pilihan. Nah, karena aturan pembagiannya dari Allah Subhanahu wa taala, dia dalam syariat. Nah, adapun jika itu dilanggar sama dengan pembahasan sebelumnya, yang rajih sah tetapi pelakunya berdosa. Nah, karena pengharamannya adalah unsur lain, bukan kembali kepada akad itu sendiri. Nah, tetapi jumhur ulama dalam hal ini mengatakan larangan tersebut berlaku sampai anak itu belum baligh. Kalau sudah baligh, boleh dipisah dengan ibunya. Nah, dan ada dalil dalam hal ini yang menunjukkan hal itu. Nah, dalam Sahih Muslim. Sebagian ulama juga mengharamkan pemisahan antara dua orang yang seandainya salah satunya laki-laki dan lainnya wanita, maka haram menikah satu sama lainnya. Artinya keduanya mahram. Apabila ada dua budak, andaikan salah satunya laki-laki dan yang lain wanita, haram saling menikahi dalam arti keduanya mahram. Andaikan, diandaikan begitu. Nah, maka tidak boleh dipisah. Nah, jadi kalau dua-duanya laki-laki atau dua-duanya wanita, dan kita mengandaikan salah satunya laki-laki dan salah satunya wanita, tidak boleh saling menikahi, berarti punya hubungan mahram, maka tidak boleh dipisah secara kias. Nah, ini yang dipilih Sa'di rahimahullah Al-Uthaymi dan As-Sanani. Tayyib. Ada pun pendapat yang lain, Al-Imam Malik mengatakan boleh, selain ibu dan anak boleh dipisah. Nas yang datang hanya ibu dan anak. Nah, adapun selainnya tidak bisa dikias. Nah, karena tidak semakna. Dan kembali ke hukum asal yang menuntut bolehnya. Baik. Nah, kita selesai dari pembahasan ini. Sekadar ilmu bagi kita, meskipun secara praktik kita tidak punya dunia perbudakan sekarang. Mungkin yang terkait dengan ini, yang penting terkait dengan kita adalah memisahkan antara anak hewan dengan induknya dalam penjualan. Nah, apa hukum memisahkan antara anak hewan dengan induknya dalam penjualan? Ada induk, ada anaknya, kemudian dijual ke orang yang berbeda misalkan. Induknya dibeli oleh fulan, anaknya dibeli oleh illan. Hanya terpisah induk dengan anak hewannya. Boleh tidak? Nah, kalau budak tadi kita dengar tidak boleh. Nah, kalau hewan boleh tidak? Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Ada sebagian ulama menyamakan hukumnya dengan penjualan budak, dia kias. Sebagian ulama menyamakan hukumnya dengan budak yang kita pelajari tadi berdasarkan metode kias. Sama-sama harta milik yang diperjualbelikan. Tetapi pendapat ini lemah. Yang benar, wallahu a'lam, boleh. Boleh. Sebagaimana halnya boleh dipisah dengan cara salah satunya disembelih. Apa bedanya? Nah, induk anak. Anaknya kita sembelih. Terpisah tidak dengan induknya kalau sudah disembelih? Hah? Terpisah atau induknya kita sembelih? Itu terpisah. Dan itu boleh. Apa bedanya? Sama saja kalau kita jual terpisah. Nah, sehingga induknya dibeli orang lain, anaknya dibeli orang lain lagi, sehingga terpisah. Tidak ada masalah. Dan ini yang dirujukkan oleh As-Sanani dan Al-Utsaimin. Nah, jadi tidak bisa disamakan dengan beli budak yang telah kita pelajari. Nah, yang keenam, ini yang terakhir, menjual sesuatu kepada seseorang yang diketahui atau diduga kuat yakni diduga kuat berdasarkan qarinah, berdasarkan indikasi yang menunjukkan hal itu. Ya. Diketahui atau diduga kuat akan menggunakan sesuatu itu yang dibeli itu untuk maksiat. Untuk alat maksiat. Untuk bahan maksiat. Untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Seperti contoh menjual anggur kepada pembeli yang diketahui atau diduga kuat akan memerasnya jadi khamar. Minuman keras. Ya, tadi juga disebutkan oleh ulama menjual buah jauz namanya. Jauz itu sejenis buah yang berkulit keras, bertempurung dan berdaging. Ya. Dan telur, menjual telur kepada pembeli yang diketahui atau diduga kuat akan menggunakannya untuk berjudi. Bagaimana caranya orang berjudi dengan telur? Ada yang tahu? Ada yang punya pengalaman? Pernah mendengar? Bagaimana caranya? Pernah mendengar enggak? Bagaimana caranya? Hah? Ah, gimana? Enggak, telurnya jadi alat judi, bagaimana caranya? Pembayarnya maksudnya. Nah, ini maksudnya telurnya untuk alat judi. Telurnya untuk alat judi. Kalau tempurung bagaimana caranya? Itu mereka punya teknik-teknik, cara-cara. dunia mereka. Nah, tempurung kelapa atau semisalnya. Nah, ah? Ah. Ah. Kemudian nah, begitu pula dicontohkan ulama menjual senjata kepada pembeli yang diketahui atau diduga kuat akan menggunakannya untuk fitnah, untuk pembunuhan. Ya, membeli pedang misalkan, sedang terjadi konflik antara desa satu, antara dua desa. Konflik, ya, ini perang, bunuh-bunuhan. Kemudian ada salah satu penduduk desa itu datang mau beli pedang. Kira-kira pedangnya untuk apa? Untuk perang kan? Tidak boleh dijual kepadanya. Nah. Ini sama-sama muslim ini. Tidak boleh saling membunuh muslim dengan muslim. Nah. Atau menjual senjata kepada kelompok perampok jalanan. Dan semisalnya, intinya kita tahu bahwa dia akan menggunakan untuk maksiat. Atau kita tidak bisa memastikan, kita tidak tahu, tapi kita menduga kuat. Dugaan kita kuat bahwa dia akan menggunakannya untuk maksiat. Yang namanya dugaan kuat itu tentu ada dasarnya. Yani ada indikasi yang menunjukkan. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira kalau menjual telur di musim maulid bagaimana itu? Tidak mesti kan? Salafi membeli telur di pasar kan bukan untuk maulid. Iya. Nah, tidak semua kaum muslimin membeli telur untuk maulid. Tetapi kalau kita tahu bahwa ini penggemar maulid misalkan, nah, tidak pernah ketinggalan dia kalau maulid. Kita tahu bahwa dia membelinya untuk maulid dan berarti kita tidak boleh menjualnya kepadanya. Anak-anak main kabel. Atau kita menduga kuat mungkin dari omongan dia atau ada indikasi misalkan di sana ada embernya sudah siap bunga-bunganya di sana kembangnya di kendaraannya terus dia mampir beli telur. Wah, ini indikasinya kuat. Sepertinya telurnya untuk masuk ember itu. Nah, misalkan. Maka dihindari, tidak dijual kepadanya. Tetapi jangan ditanya ya. Beli telur untuk apa, Pak? Untuk apa, Bu? Enggak disyariatkan. Ya, tidak dibenarkan dalam syariat yang seperti itu. Terlalu jauh. Nah, tidak dituntunkan seperti itu, ditanya-tanya. Nah, datang membeli, kalau kita tahu untuk mau, kita tahu persis. Nah, karena kita dapat info misalkan mendengar, kita tahu dia untuk mau, berarti kita tidak jual. Atau ada indikasi, ada indikasi seperti yang dicontohkan. Kalau kita tidak tahu, jual, tidak ada masalah. Selama kita tidak tahu atau tidak ada indikasi yang menunjukkan itu jual, tidak ada masalah. Seperti hanya orang datang kalau kita penjual alat-alat, ya, mau beli parang kah atau semisalnya. Nah, banyak kemungkinan untuk berkebun, untuk ini, untuk itu. Ya, selama kita tidak tahu atau tidak punya indikasi bahwa itu untuk maksiat, maka kita jual, tidak ada masalah. Dan kita tidak dituntun untuk, tidak dimenarkan nanya-nanya kepada dia. Nah, menelusuri. Nah, seperti biasa saja. Nah, ini ya hukum yang kita pelajari ini bahwa jika kita mengetahui atau punya dugaan kuat berdasarkan indikasi dia akan melakukan maksiat, haram menjual kepadanya. Ini madhab Ahmad, madhab Imam Ahmad, madhab Ibn Hazm dan sejumlah ulama lainnya. Ini yang dirujukkan sekelompok ulama ahli tahqiq peneliti ilmiah seperti Ibnu Taimiyah, As-Sawqani, As-Sanani, As-Sa'di di kitab yang kita pelajari Manhajus Salikin Ibn Baz di zaman ini, Sa'di juga di zaman ini. Nah, ya, Ibn Baz dan Ibn Uthaymin. Nah, ini sederetan a'immah. Nah, yang memilih pendapat ini. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kita dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kalau kita menjual kepadanya dalam keadaan kita tahu persis, atau kita menduga kuat berdasarkan indikasi bahwa dia akan menggunakannya untuk maksiat, berarti kita membantu menolong dia untuk berbuat maksiat. Berarti masuk dalam keumuman makna ayat ini. Dalil yang kedua, ada hadis yang menunjukkan haramnya terlibat dalam hal yang mendukung terjadinya kemaksiatan. Haram terlibat dalam hal yang mendukung terjadinya kemaksiatan. Yakni haram tolong menolong dalam berbuat maksiat. Yang dengan sebab kita ikut terlibat menolong, maksiat itu pun terjadi. Jadi sukses. Ya. Seperti hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, riwayat Muslim. Hadisnya sudah sering kita dengar insyaallah, yaitu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba. Yang dimaksud makan riba itu rentenirnya, pihak banknya. Wa mukilahu, dan yang memberi makan riba. Yang memberi makan riba itu orang yang memberi riba kepada pihak yang mengambil riba darinya pada akad muamalah ribawi. Jadi orang yang meminjam kepada rentenir, kemudian dia kena riba, dia masuk dalam bank. Atau melakukan, kita akan pelajari nanti, syarat yang keenam, bahwa jual beli itu tidak boleh mengandung riba. Nah, jadi yang memberi riba itu adalah yang terkena riba. Kan ada dua orang bermuamalah, salah satunya makan riba, yang satunya memberi makan riba. Yang zalim sebenarnya siapa? Yang zalim sebenarnya yang makan riba, iya kan? Yang mengeruk riba ini yang zalim sebenarnya. Adapun yang terkena riba, dia yang memberi riba, dia dizalimi. Tapi karena riba itu tidak jalan tanpa dia terlibat dalam muamalah itu, maka dia kena laknat. Andai kan dia tidak memberi itu riba, maka itu tidak makan riba. Artinya dia menolong makan riba, maka kena laknat juga. Jadi orang yang masuk dalam akad pinjam meminjam dengan rentenir atau bank, sehingga dia terkena riba, dia sebenarnya dizalimi. Tapi dia terkena laknat juga. Banknya, rentenirnya kena laknat, dia juga kena laknat. Sudah dizalimi kena laknat lagi. Karena tolong menolong sehingga terwujud adanya riba. Wa katibahu, yang ikut terlibat lainnya siapa? Ikut tolong menolong juru tulisnya. Makanya kalau ada yang bertanya hukum kerja di bank, kita katakan haram. Ya, bagian administrasinya, juru tulisnya menulis, mengetik akadnya, kena juga. Wa syahidaihi, dan dua saksi yang bersaksi di situ, kena laknat juga. Semua yang terlibat sehingga sukses akad ribawi itu kena laknat. Karena semuanya ta'awun, tolong menolong. sehingga maksiat itu terjadi. Nah, ini dalil berarti tidak boleh ya melakukan suatu akad yang menolong maksiat. Nah, jadi kalau kita mengetahui atau menduga kuat yang dikasih bahwa orang itu membeli untuk digunakan maksiat, kita tidak boleh menolongnya. Ya, kita ikut terkena dosa. Kalau kan penjualannya haram karena telah menolong dalam maksiat. Sebenarnya dalam masalah ini ada nas yang langsung berbicara masalah ini, tetapi hadisnya dhaif. Nah, hadisnya dhaif, yaitu hadis Buraidah riwayat At-Tabarani. Nah, bunyinya man habasa al-inaba ayyama al-qitaf hatta yabi'ahu fa mimman yattakhidhu khamran faqad taqahhama an-nar 'ala basirah. Nah, barang siapa menahan anggurnya di hari musim pemetikannya sehingga hingga dia akan menjualnya kepada orang yang akan membuatnya jadi khamr, maka dia telah melemparkan dirinya ke dalam api neraka di atas ilmu. Hadis ini jelas sekali ya. Iya, tetapi dhaif. Hadisnya dhaif, bukan ini dalilnya. Nah, ya, ihmat dalam hukumnya dhaif Abu Hatim Ibn Hibban, Al-Zahabi Ibn Al-Jawzi Al-Albani, mereka mengatakan hadis ini batil. Hadis ini batil. Nah, hadis yang batil, nah, tidak ada nilainya sama sekali. Nah, tetapi kita punya dalil yang lain yang telah disebutkan, keumuman ayat kedua dari surat Al-Maidah dan hadis yang menunjukkan haramnya terlibat dalam hal yang mendukung terjadinya kemaksiatan seperti hadis Jabir tadi, masalah riba. Nah, apabila itu terjadi, yakni seseorang melanggar ya, melakukan penjualan kepada seseorang yang dia ketahui atau dia duga kuat dengan indikasi akan digunakan untuk bermaksiat, apakah sah? Nah, masalah ini diperselisihkan ulama. Nah, ada yang mengatakan sah disertai dosa. Nah, karena larangannya kembali ke unsur luar, unsur lain, bukan akad itu sendiri. Ada yang mengatakan tidak sah. Ibnu Taimiyah memilih mengatakan tidak sah. Allah alam, yang jelas pendapat ini yang mengharamkan lebih kuat daripada pendapat yang membolehkan dengan alasan yang dijual adalah barang yang halal. Ada ulama yang mengatakan boleh selama yang dijual barang yang halal. Nah, tetapi pendapat ini marjuh, lemah. Yang benar insya Allah yang kita pelajari, barangnya halal, na'am, tetapi ada unsur lain yang menjadikannya haram. Nah, yaitu ta'awun dalam hal maksiat berdasarkan dalil-dalil yang telah kita dengar. Nah, dan demikian pembahasan kita berakhir untuk syarat yang kelima. Nah, satu hal yaitu setelah kita mempelajari apa yang telah kita lewati, syarat yang kelima ini bukan sesuatu yang haram. Ada satu permasalahan atau pertanyaan yang muncul, yaitu bagaimana dengan harta benda yang diperoleh dengan akad yang fasid atau batil seperti riba, judi dan semisalnya. Namun mungkin lebih tepatnya ini kita akan belajar nanti di akhir setelah kita menyelesaikan seluruh syarat-syarat. Nah, syarat setelahnya kan masalah riba, yaitu harta benda diperoleh dengan akad yang fasid atau batil seperti riba, judi dan semisalnya. Apakah hal itu berefek menjadi hak milik atau tidak. Nah, kita akan bahas nanti di akhir. Nah, tolong anda diingatkan nanti kalau khawatir lupa membahas ini. Nah, di akhir nanti. Sekarang kita langsung beralih ke syarat keenam. Nah, syarat keenam yaitu syarat keenam dari syarat-syarat jual beli. Ini syarat yang terakhir dari syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi, yaitu akad jual beli itu tidak boleh mengandung riba. Ya. Dan di daurah yang pertama kita telah membaca matan-matan secara lengkap, ya, seluruhnya. Iya, sudah kan? Matan-matannya sudah dibaca dan diterangkan secara global maknanya. Baik. Kita langsung masuk ke penjelasan syarat ini. Tidak boleh mengandung riba. Iya. Syarat pertama kan, syarat pertama kerelaan hati. Iya. Rela sama rela. Asas rela sama rela. Kemudian syarat yang kedua, tidak mengandung waror, spekulasi. Ya, spekulasi judi. Syarat yang ketiga dan keempat, ya, yakni berdasarkan kitab, yaitu pemilik harta. Nah, pemilik harta atau yang naam yang diizinkan, baik, dan jaiz atau sarruf, yang boleh bertindak pada harta. Nah, kemudian syarat, yakni pada kitab Manhajus Salikin ini dianggap satu syarat, pemilik harta dan yang boleh bertindak pada harta dianggap satu syarat. Tetapi bagusnya dipisah jadi dua syarat. Jadi syarat ketiga dan keempat. Nah, kemudian syarat yang kelima yang baru saja kita tuntaskan tadi, bukan sesuatu yang haram. Kemudian syarat yang terakhir yang keenam, tidak mengandung riba. Nah, ini yang kita akan pelajari sekarang. Nah, tidak mengandung riba. Barakallahu fikum. Riba secara bahasa artinya pertambahan. Riba secara makna bahasa artinya pertambahan. Baik. Adapun istilah riba dalam syariat, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, riba dalam istilah syariat maknanya adalah penambahan pada barang-barang khusus, pada harta-harta khusus. Definisi Ibnu Qudamah ini cukup singkat. Penambahan pada barang-barang khusus. Nah, ada definisi yang lebih detail, yaitu definisi Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram Syarah Bulughul Maram. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, riba adalah penambahan yang terjadi antara dua barang. Penambahan yang terjadi antara dua barang yang pembuat syariat, yaitu Allah SWT, mengharamkan adanya selisih nilai. Adanya selisih nilai antara keduanya. Adanya selisih nilai antara keduanya. Atau penundaan dalam serah terima barang yang dipersyaratkan adanya serah terima langsung. Nah, ana ulangi. Penambahan yang terjadi antara dua barang yang oleh perancang syariat, pembuat syariat itu Allah SWT, mengharamkan antara kedua barang itu adanya selisih nilai antara keduanya. Pembuat syariat mengharamkan adanya selisih nilai antara keduanya. Satu. Atau terjadi penundaan. Ini Allah mengharamkan terjadi penundaan dalam serah terima barang yang dipersyaratkan adanya serah terima langsung. Tidak langsung serah terima di majelis, tapi tertunda. Berpisah di majelis, masih ada yang belum diserah terimakan. Masih ada yang belum digenggam. Nah, jadi ada dua. Adanya selisih nilai antara keduanya, beda nilainya. Nah, tidak sama. Apakah timbangannya tidak sama, takarannya tidak sama, jumlahnya tidak sama. Nah, dan yang kedua apa? Terjadi penundaan serah terima. Barang yang dipersyaratkan harus serah terima langsung. Ternyata pisah majelis, ada yang belum diterima. Masih ada yang tersisa belum diterima. Nah, ini definisi riba yang detail yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini meliputi dua jenis riba, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl dan riba nasi'ah akan kita pelajari nanti. Riba fadl yaitu adanya selisih nilai, tidak sama nilainya. Riba nasi'ah penundaan waktu serah terima, tidak langsung serah terima di majelis, tetapi berpisah majelis dalam keadaan ada yang tertunda belum diserahkan, belum diterima. Ini riba nasi'ah. Definisi Ibnu Qayyim rahimahullah meliputi dua jenis riba ini. Sebagai faedah bagi kita, bahwa istilah riba juga digunakan untuk setiap jual beli yang haram. Jadi jangan kaget kalau ada pernyataan dari sebagian ulama mengatakan jual beli itu riba. Jual beli itu riba. Terus mana ribanya? Tidak ada ribanya, tetapi haram. Nah, termasuk jual beli yang diharamkan, tidak ada ribanya. Karena kata riba yang dia gunakan, menggunakan istilah riba yang bermakna apa? Umum. Nah, yani bermakna mutlak. Penggunaannya untuk jual beli yang haram. Jadi terkadang kita mendapatkan pernyataan, itu tergolong riba. Maksudnya apa? Haram. Nah, riba haram dalam syariat ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah juga ijma'. Tiga dalilnya, Quran, Sunnah, ijma'. Adapun dalil dari Al-Quran, Al-Baqarah ayat 275. Al-Baqarah 275. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yakumuna, tidaklah mereka akan berdiri, ya, bangkit, illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali model, ya, bangkitnya nanti seperti orang yang, ya, sempoyongan, seperti orang yang kerasukan, setan. Nah, kenapa begitu hukumannya? Dzalika biannahum qalu, hal itu dikarenakan mereka mengatakan, berstatement, innamal bai'u mithlu riba, hanya sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Riba itu jual beli biasa, boleh, halal. Nah, menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian Allah membantah, meluruskan yang benar, halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti riba itu bukan jual beli. Nah, sebagian ulama menerangkan berdasarkan ayat ini mengatakan bahwa riba itu bukan jual beli. Karena Allah membedakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli sedangkan riba diharamkan. Berarti riba itu bukan jual beli, bukan. Karena jual beli itu halal, adapun riba haram. Faman ja'ahu ma'idhatun min rabbih. Maka dari itu barang siapa telah datang kepadanya, sampai kepadanya ma'idhah, wejangan, ya, peringatan dari Rabb-nya masalah riba, fantaha. Kemudian dia berhenti sampai di situ. Ketika datang ilmu, berhenti, tobat. Falahu ma salafa, maka baginya apa yang telah diambil dulu ketika dia masih jahil, ketika dia belum mengerti hukum dan dia mengambil riba, tapi dalam keadaan dia belum mengerti hukum, bagi dia halal. Sudah lewat, berlalu dalam keadaan dia memang belum tahu hukum. Ya, ada udzur bagi dia. Falahu ma salaf, boleh baginya memanfaatkannya. Nah, halal baginya. Ya, wa amruhu ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Tetapi yang sekarang setelah dia tahu, setelahnya kalau dia masih lanjut itu sudah tidak halal. Nah. Wa man ada, dan barang siapa kembali mengulangi, nah, setelah datang peringatan masih kembali mengulangi, fa ulaika ashabun nar, merekalah penghuni neraka. Berarti dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, diancam sebagai penghuni neraka. Hum fiha khalidun, bahkan dikatakan mereka di dalamnya kekal lama dalam neraka. Dan ayat-ayat berikutnya bercerita tentang riba. Saya dilihat dalam Al-Qur'an selengkapnya. Nah, dalil dari as-sunnah tentang haramnya riba, hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Nabi SAW bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, ijtanibu jauhilah as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, yang menjerumuskan dalam neraka. Kemudian disebutkan satu persatu oleh Nabi SAW 7 perkara itu. Pertama, syirku billah, syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, wassihru, sihir. Ya, sihir juga termasuk kufur, ya. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Membunuh sesama mukmin atau muslim dosa besar. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, dosa besar. Wa aklu riba, makan riba. Nah, ini yang kita inginkan sekarang. Selanjutnya, wattawalli yawm az-zahfi, melarikan diri dari medan perang pada saat pertempuran. Wa qasful muhsanati al-ghafilati al-mu'minati, menuduh wanita baik-baik, wanita beriman yang, ya, menuduhnya berzina padahal dia wanita beriman yang menjaga kehormatan dirinya dan lalai dari perzinaan. Tidak pernah berpikir tentang perzinaan, kemudian dituduh berzina, dosa besar. Nah, yang kita inginkan dari 7 perkara itu adalah aklur riba, makan riba. Nah, termasuk dari 7 perkara yang membinasakan, menjerumuskan dalam neraka. Nah, berarti dosa besar. Kemudian dalil berikutnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, yang sudah kita lewati tadi, riwayat Muslim, yaitu laknat Rasulullah SAW kepada orang yang makan riba, memberi makan riba, juru tulisnya dan 2 saksinya yang terlibat. Ulama, alim ulama seluruhnya ijma, sepakat semua bahwa riba haram dan tergolong dosa besar. Nah, tidak ada perbedaan pendapat bahwa haram dan tergolong dosa besar. Ijma ulama dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Muntaq juga menegaskan keharaman riba adalah ijma ulama, kata beliau. Oleh karena itu kata Ibn Utsaimin, setelah menukil ijma ulama mengenai haramnya riba, kata Ibn Utsaimin dalam Syarh Mumti', oleh karena itu barang siapa mengingkari haramnya riba sementara ia tinggal di tengah-tengah komunitas muslim, ia murtad, mengingkari ijma. Ini sesuatu yang telah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Hidup di tengah-tengah komunitas muslim, mengingkari haramnya riba, dia murtad. Sebab kata bahasa ini, riba termasuk perkara yang tampak keharumannya dengan ijma' ulama. Bukan sesuatu yang samar, tertutup bagi kaum muslimin. Ya, namun ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai rinciannya. Yani pada rincian apa saja yang termasuk riba. Nah, di sini permasalahannya. Ada sebagian perkara ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan itu riba, yang lainnya mengatakan bukan riba. Ini perbedaan penilaian, itu tergolong riba atau bukan. Adapun masalah riba itu haram dan dosa besar, semuanya sepakat ijma. Jadi kalau ada yang mengatakan riba tidak haram, dan dia hidup di tengah-tengah komunitas muslim, semua kaum muslimin tahu segala ini. Nah, dia murtad, mengingkari ya syariat. Adapun permasalahan perkara itu riba atau bukan, nah di sini pada rincian masalah-masalahnya yang tergolong mana yang tergolong riba, mana yang bukan, di sini terjadi sebagian perkara di perdebatkan oleh ulama. Baik. Nah, sekarang kita ambil 3 jenis riba. Sebenarnya berdasarkan definisi Ibn Utsaimin rahimahullah yang baru saja kita lewati, kita bisa menyimpulkan dari situ bahwa riba ada berapa jenis? Tadi 2. Iya, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, riba fadl ada selisih nilai, tidak sama timbangannya, tidak sama takarannya. Nah, riba nasi'ah ada yang tertunda penyerahannya. Ada yang tertunda apa? Penyerahannya pisah majelis, masih ada yang belum diserahkan terima. Nah, tetapi ada juga ulama yang membagi riba itu menjadi 3 jenis. Nah, coba kita ambil semuanya 3 itu. Yang pertama riba fadl. Riba fadl. Fadl artinya tambahan atau selisih nilai. Fadl adalah tambahan atau selisih nilai. Yaitu riba dalam bentuk adanya selisih nilai pada jual beli barang ribawi yang sejenis. Riba dalam bentuk adanya selisih nilai pada jual beli barang ribawi yang sejenis. Nah, ini dihafalkan ini definisinya, ini penting. Yang kedua, riba nasi'ah, penundaan serah terima. Penundaan serah terima. Yaitu riba dalam bentuk adanya penundaan serah terima pada jual beli barang ribawi, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis, dengan illat atau faktor hukum riba yang sama. Riba nasi'ah, riba dalam bentuk adanya penundaan serah terima pada jual beli barang ribawi yang baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis, dengan illat atau faktor hukum riba sama. Nanti akan semakin jelas dengan contoh. Riba fadl, riba nasi'ah ini yang kedua ini, riba nasi'ah ini oleh Ibnu Qayyim dinamakan riba jali, riba yang nyata. Riba yang nyata. Jenis yang ketiga riba qard atau dain, yaitu riba pengutangan. Riba pengutangan. Yani riba yang dipungut dari muamalah utang piutang. Yaitu Ini riba qard atau dain, yaitu riba keutangan, yaitu melipat gandakan atau melipat kalikan nilai utang karena pengutang kesulitan melunasi saat tiba batas akhir pembayaran. Melipat kalikan nilai utang karena pengutang kesulitan melunasi saat tiba di batas akhir pembayaran. Ini adalah riba jahiliyah. Riba qard dain ini riba jahiliyah. Ini yang dikenal dengan istilah qalbu ad-dain. Qalbu ad-dain, membalik utang. Membalik utang. Nanti kita akan belajari model-model rekayasa membalik utang sehingga berlipat kali, berlipat ganda. Ini riba jahiliyah. Nah ini tiga jenis riba. Sebagian ulama membagi tiga seperti ini. Sebagian ulama yang kita dengar hanya membagi dua, karena yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu riba qard dain, riba pengutangan ini, ya, oleh sebagian ulama dimasukkan bagian dari riba nasi'ah. Sebagian ulama memasukkan riba yang terakhir tadi ke riba nasi'ah. Kenapa? Karena munculnya riba pada pengutangan ini, kenapa muncul riba pada pengutangan ini? Ini terkait dengan nasi'ah. Nah, karena ada penundaan. Kemudian jadi dia lipat kalikan. Nah, nilainya. Baik, jadi ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga. Jelas kita sudah dengar semuanya. Riba fadl dan riba nasi'ah, keduanya telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW pada banyak hadis. Di antaranya pada hadis yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah pada matan kitab Manhajus Salikin yang sedang kita pelajari, yaitu hadis Ubadah ibn Shamit riwayat Muslim. Hadis Ubadah ibn Shamit riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, "Al-Zahabu bil-Zahabi." Emas dengan emas. Yani memperjualbelikan emas dengan emas. Ya. Wal-Fiddatu bil-Fiddati. Perak dengan perak. Wal-Burru bil-Burri. Gandum bur dengan gandum bur. Was-Sa'iru bis-Sa'iri. Gandum sa'ir dengan gandum sa'ir. Wat-Tamru bit-Tamri. Kurma kering dengan kurma kering. Wal-Milhu bil-Milhi. Garam dengan garam. Mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Mislan bimislin, sawaan bisawain, maknanya harus sama nilainya. Yadan biyadin, tangan dengan tangan, serah terima langsung. Ini, ya, yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW, bagian akhir hadis berikutnya, bagian kedua, fa'idah talafat. Hadhil asnafu. Jika barang-barang ini berbeda jenis, fabi'u kaifa syi'tum. Silakan jual semau kalian, bebas. Ya. Bebas dalam hal perselisihan nilai boleh. Dengan syarat idza kana yadan biyadin, asalkan tangan dengan tangan. Ini serah terima langsung. Nah, pada sebuah riwayat disebutkan faman zada auzda auzdada faqad arba. Barang siapa menambah dan meminta tambahan sehingga ada selisih nilai, sungguh dia telah melakukan praktek riba. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, semakna dengan ini. Kita cukupkan dengan hadis tadi, sudah mewakili, maknanya sama. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kedua hadis ini menegaskan adanya haramnya riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, dalam masalah riba nasi'ah, ijma' ulama. tidak ada perbedaan pendapat bahwa riba nasi'ah haram. Dalam masalah riba fadl, yaitu adanya selisih nilai, ada khilaf di antara sahabat dan ulama setelahnya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama yang mengharamkan riba fadl berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit yang telah kita baca tadi panjang itu, az-dhahab biz-dhahab, al-sudda bis-sudda, emas dengan emas dan seterusnya. Nah, itu dalil yang jelas. Dan hadis tadi yang semakna dengan Abu Sa'id yang semakna dengan. Yang kedua, pendapat beberapa sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berpendapat bahwa tidak ada riba fadl. Riba fadl itu tidak ada. Mereka berdalil dengan hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma yang mengatakan muttafaq alaih, Nabi Rasulullah bersabda, la riba illa fin nasi'ah. La riba illa fin nasi'ah. Ini mungkin bermanfaat kalau nanti mendengar ada orang yang mengatakan, oh riba fadl itu tidak ada. Halal riba. Nah, itu halal, itu bukan riba. Nah, kita akan dengar di sini jawabannya. Nah, bahwa pendapat itu lemah. Hadith ini, la riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba selain pada riba nasi'ah. Berdalil dengan hadith ini. Tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah. Nah, maka bagaimana jawabannya? Pendapat yang membolehkan ini dijawab oleh jumhur. Nah, banyak jawaban mereka, tetapi yang terbaik, kita pilih jawaban yang terbaik, yaitu memadukan, mengkompromikan antara hadis-hadis yang mengharamkan riba fadl, seperti hadis Ubadah bin Shamit yang telah kita dengar, emas dengan emas, perak dengan perak, apalagi tadi, gandum bur dengan gandum bur, gandum syair dengan gandum syair, apalagi kurma kering dengan kurma kering, garam dengan garam, harus sama nih nilainya. Nah, itu tidak boleh berbeda nilai. Kalau berbeda nilai riba fadl. Kita padukan antara hadis yang semakna dengannya dengan hadis ini tadi, hadis Usama yang mengatakan la riba illa fin nasi'ah, tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Cara memadukannya adalah nanti kena masalahnya itu. Jangan main itu. Bahaya itu kenapa? Nah, cara memadukannya, hadis Usama la riba illa fin nasi'ah, maknanya tidak ada riba yang paling keras. Tidak ada riba yang paling keras selain pada riba nasi'ah. Artinya riba nasi'ah lebih keras daripada riba fadl. Tapi bukan berarti riba fadl itu tidak ada, karena hadis Ubadah bin Shamit jelas-jelas menetapkan adanya riba fadl. Emas dengan emas dan seterusnya harus sama, kalau beda nilai riba fadl. Berarti makna hadis ini tidak ada riba yang paling keras selain pada riba nasi'ah. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa riba jahiliyah, yaitu riba qard, karena pengutangan itu pun kembalinya tergabung ke riba nasi'ah, karena sebab penundaan pembayaran kemudian dilipat gandakan. Nah, jadi riba fadl tingkat keharumannya lebih ringan daripada riba nasi'ah, karena riba fadl sifatnya hanya pengharumannya adalah wasilah. Ini penting. Kenapa? Ya, karena kita akan mendengar nanti ada yang diperkecualikan. Nah, jadi riba fadl itu diharamkan oleh Allah karena merupakan wasilah atau faktor yang akan menyeret kepada riba nasi'ah, yang merupakan riba paling keras dan intinya riba. Intinya riba itu riba nasi'ah. Riba fadl itu wasilah yang akan mengantar ke sana, oleh karena itu diharamkan. Itulah sebabnya, jangan kaget, nanti kita akan pelajari sebagian perkara diperkecualikan dalam syariat, kok dibolehkan padahal ada selisih nilai, karena pengharamannya memang pengharamannya sifatnya tahrimul wasail, wasilah saja. Tetapi yang diperkecualikan dan dibolehkan itu pun harus berdasarkan dalil, tidak bisa kita mengarang-arang sendiri. Nah, yaitu akan kita pelajari nanti. Nah, pada jual beli aroyah istilahnya. Nah, seseorang ingin makan kurma segar. Kurma segar itu namanya rutab, masih buah, masih segar berair, masih kencang, segar berair. Itu namanya rutab. Itu yang masih menggelantung di pohon, buah segar. Kalau sudah mengerucut, mengering, ya, sudah mengering, kempes ya. Nah, itu namanya kurma kering, itu namanya tamar. Jadi jangan salah membahasakan. Nah, tayyib, ada orang miskin ingin makan rutab yang menggelantung di atas kering membuah. Nah, dia mau beli tidak punya uang, punyanya tamar. Dia punya banyak tamar, kurma-kurma yang kering. Nah, itu yang bisa dia pakai membeli. Dia tidak punya harta lain selain itu. Sementara dia miskin, dia ingin menikmati, akhirnya dibolehkan dalam syariat. Tapi ada syarat-syaratnya. Nah, diprediksi, tetap diprediksi itu. Kalau nanti mengering itu, ya, berapa takarannya kalau mengering? Kan beda takarannya ketika masih segar, kita masukkan ke takaran. Ini masih segar dan ini sudah mengering. Beda kan? Mengempes kan? Nah iya. Maka itu harus ditaksir. Tapi yang namanya juga taksir kan tidak akan persis sama. Tapi di sini dimaafkan sudah. Karena tuntutan kebutuhan orang miskin ini tadi. Diperkecualikan. Boleh. Ada syarat-syaratnya. Padahal ada kemungkinan terjadi selisih ini nilai. Tapi ini dibolehkan. Karena memang riba fadl itu hanya wasilah. Dan ini dibolehkan dengan syarat-syarat dan ada nasnya. Nah, yang membolehkan. Tayyib. Kalau tadi sulit menerima pemaduan dua hadis, sulit menerimanya, ya sudah. Kalau begitu, tarjih. Mana yang lebih banyak, hadis yang menetapkan riba fadl atau hadis satu ini? Lebih banyak hadis yang menetapkan riba fadl. Itu lebih dahulukan tentunya. Nah, dan datang dari banyak sahabat. Sedangkan yang mengatakan tidak ada riba kecuali riba nafsi, ya, cuma satu hadis saja, hadis Usama. Sementara hadis yang menetapkan riba fadl banyak. Berarti kita dahulukan itu kalau tidak mau menerima pemaduan tadi. Nah, adapun fatwa Ibnu Umar yang mengatakan riba fadl tidak ada, Ibnu Umar telah rujuk. Ibnu Umar rujuk. Ini beliau meralat pendapatnya. Meralat, menarik pendapatnya. Dan kembali bersama jumhur mengatakan riba fadl ada, haram. Adapun rujuknya Ibnu Abbas dari pendapatnya mengatakan tidak riba fadl, ini diperselisihkan oleh ulama. Nah, tetapi yang terpenting sekarang, Ibnu Abbas rujuk atau tidak, yang terpenting bagi kita apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak rujuk dari pendapat itu, ijtihad beliau. Nah, ijtihad yang keliru dapat pahala. Nah, di hadapan kita ada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita mendahulukan hadis-hadis Rasulullah alaihi wasallam daripada fatwa Ibnu Abbas. Kata Umar Ibn Khattab, kata Umar Ibn Khattab, ruddu al-jahalati ila sunnah. Kembalikan hal-hal yang tidak jelas kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, yang namanya sahabat terkadang berijtihad dan terkadang ijtihad itu keliru. Yang terpenting bagi kita ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, riba nasiah intinya riba yang paling keras, riba fadl juga haram, tapi sifatnya apa? Wasilah faktor yang akan menyeret ke inti riba itu riba nasiah. Nah, kalau ini telah jelas, ketahuilah bahwa barang ribawi yang ditetapkan secara nas dan disepakati oleh ulama dan ijma ulama bahwa itu barang ribawi, ada 6 jenis. Ada 6 jenis barang ribawi yang disepakati ulama. Enam jenis barang ribawi yang disepakati itu yang termaktub pada hadis Nabi SAW. Pada hadis Ubadah bin Shamit yang kita dengar tadi dan semakna dengannya, al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati dan seterusnya. Apa itu? Pertama, emas. Yang kedua, perak. Nah, emas dan perak di sini meliputi emas dan perak dalam bentuk nakdun, artinya dia sebagai mata uang. Sebagai mata uang. Kalau masa lalu dinar, sekarang ada dinar, ada dirham. Di kita Sulawesi Selatan ini juga dikenalkan ada istilah uang yang biasanya orang pakai untuk kalau muamalah tingkat tinggi yang piutang banyak jutaan itu pakai itu. Ada istilahnya apa? Ringgit itu. Iya, itu apa? Emas. Hah? Itu mata uang kan? Iya. Mata uang kan itu? Iya. Yang semacam itu. Meliputi itu. Nah, kalau masa zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, dinar, uang emasnya dinar, uang dirhamnya, uang peraknya dirham. Nah, itu nakdun namanya. Dalam bentuk mata uang. Begitu pula batangan. Masuk juga di sini batangan. Begitu pula batangan istilahnya tibrun. Kemudian huliyun, perhiasan. Perhiasan. Kalung, gelang, anting dan yang lain. Atau dalam bentuk yang lainnya. Ya. Berdasarkan nas. Seperti dalam Sahih Muslim. Hadis Fudalah bin Ubaid. Nah. Baik. Emas perak dua. Yang ketiga apa? Gandum bur. Termasuk dalam kategori gandum bur yang dikenal dengan gandum himpoh. Itu termasuk gandum bur sejenis. Nah, gandum bur, gandum himpoh itu sejenis. Yang keempat, gandum sa'ir. Kemudian yang kelima, tamar, kurma kering. Tamar, kurma kering yang berkerut, sudah berkerut, mengempes itu. Nah, sudah hilang kesegarannya, sudah hilang airnya. Baik, yang keenam, milh, garam. Ini yang disepakati. Nah, bagaimana dengan selain ini yang semakna, yakni apakah ada barang lain yang bisa dikias dengan enam barang ribawi yang disepakati ini? Nah, ini kita akan pelajari. Nah, ada yang menyebut beras, betul. Kita akan pelajari nanti. Baik. Yang penting sekarang kita tahu dulu bahwa di antara ulama ada yang berpendapat barang ribawi cuma enam ini, tidak ada yang lainnya. Tidak ada kias. Nah, ini saja. Sebagian ulama mengatakan ada barang riba lainnya yang dikias, disamakan hukumnya dengan, ya, dengan ini yang dianggap illatnya atau faktor hukumnya sama. Ini jumhur ulama. Nah, kemudian jumhur ulama berbeda pendapat apa illatnya, apa faktor hukumnya. Adapun yang mengatakan tidak ada barang riba selain yang enam itu mengatakan di sini kias tidak berlaku, ya, kias tidak berlaku. Nah, dan jumhur yang mengatakan ada kias pun berbeda-beda mereka, berselisih apa ilatnya, apa faktor hukumnya. Nah, jumhur mengatakan bisa dikias. Kita cari ilatnya, apa faktor hukumnya, yang sama dengan itu kita samakan hukumnya. Nah, sepertinya jumhur lebih kuat pendapatnya. Yang benar, sepertinya jumhur. Kenapa? Karena ternyata di sana ada hadis lain, hadis Ibnu Umar, muttafaq alaih, pada larangan jual beli muzabanah istilahnya. Ternyata di sana ada jenis lain yang disebutkan tambahan. Nah, yaitu buah anggur yang ada di pohon. Nah, kismis anggur, kismis. Yaitu hadis Nabi SAW bersabda, Ibnu Umar meriwayatkan, anna Rasulullah SAW naha anil muzabanah. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari muzabanah. Apa itu muzabanah? Wal muzabanatu bai'u tamri bit tamri kailan. Ya. Naam. Kita ulangi. Bai'u tamri bit tamri kailan. Muzabana ini dilarang. Muzabana adalah menjual buah kurma di pohon dengan sejumlah takaran kurma kering. Buah kurma di pohon masih menggelantung, berarti masih kurma segar, dijual dengan kurma kering, takaran, sejumlah takaran kurma kering. Dan wabai'ul karmi bizzabibi kailan, dan menjual buah anggur di pohon masih segar dengan sejumlah takaran kismis. Kenapa ini dilarang oleh Nabi SAW? Padahal sama-sama buahnya. Buah kurma segar di pohon dilarang diperjualbelikan dengan buah kurma kering yang sudah di tanah. Buah anggur yang masih segar di pohon dilarang diperjualbelikan dengan kismis, yakni anggur yang sudah mengkerut, yang sudah kempes. Kenapa? Karena kalau ditakar, kurma segar ditakar, kemudian kurma ditakar sama takarannya, nanti yang segar ini mengempes jadi kurang. Iya kan? Nah, begitu pula anggur yang segar ditakar penuh, kemudian masukkan kis penuh, yang ini nanti mengkerut, kempes jadi turun, jadi kurang, jadi tidak sama takarannya hasilnya. Setelah sama-sama mengering, tidak sama jadinya. Sehingga dilarang. Artinya apa? Berarti pada hadis ini ada tambahan barang ribawi lainnya berdasarkan nas dari Nabi SAW. Yaitu apa? Anggur. Termasuk barang ribawi berarti. Keluar dari 6 yang tadi. Yang disepakati. Ini tambahan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada tambahan yang lain. Yang memang semakna bisa disamakan. Oleh karena itu yang rajih pendapat jumhur. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari ini. Kalau kita mempelajari pendapat jumhur itu panjang pembahasannya. Nah, dan ada khilaf yang panjang di antara mereka. Dan rumit. Nah, kita akan mempelajari dua pendapat saja. Dikarenakan kita belajar manhajus salikin, ya sekadar kita tahu. Karena pendapatnya Sa'di rahimahullah dalam manhajus salikin dipaparkan, kita ingin tahu pendapat itu. Dan pendapat yang satunya yang lebih kuat dari itu. Itu saja akan kita pelajari. Nah, yang jelas 6 barang ribawi itu dibagi jadi 2 kelompok. Ini harus benar-benar difahami. Terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, illat hukum pada emas dan perak. Ini kelompok pertama. Jadi emas dan perak ini satu kelompok dengan illat hukum yang sama. Emas dan perak satu kelompok dengan illat hukum yang sama. Illat faktor hukum ribawi yang sama. Kelompok yang kedua, illat hukum pada gandum bur, gandum syair, kurma kering, dan garam. Masuk juga dalam kelompok ini yang kita dengar tadi. Pada larangan muzabana, yaitu apa? Kismis, anggur kering. Nah, secara singkat, As-Sa'di rahimahullah pada kitab Manhajus Salikin berpendapat illat hukum pada kelompok yang pertama, yaitu kelompok emas dan perak, illatnya, faktor hukumnya menurut As-Sa'di, karena emas dan perak adalah barang timbangan. Berdasarkan ini, As-Sa'di rahimahullah dan yang sependapat dengannya mengatakan seluruh barang-barang yang ditimbang, kalau diperjualbelikan, maka cara menilainya, mengukur nilainya, ditimbang, berarti barang riba, ribawi. Besi, logam, apa, dan yang lainnya, yang cara penjualannya, kalau mau dinilai, dinilai dengan timbangan, bobot, dibobot dengan timbangan, maka berarti dikias dengan emas dan perak, berarti barang ribawi, menurut pendapat ini. Yang kedua, illat pada hukum pada gandum, bur, gandum syair, kurma kain dan garam menurut As-Sa'di rahimahullah adalah barang takaran, karena barang-barang itu barang-barang yang ditakar. Berdasarkan ini, barang apa saja yang jika diperjualbelikan cara mengukur nilainya, jumlahnya, nilainya ditakar ya, sekian liter gitu. Nah, maka termasuk ribawi. Semua yang ditakar. Nah, seperti masuk beras, apa lagi? Jagung, apa lagi? Hah? Kacang, apa lagi? Oh, semua yang ditakar masuk semua sebagai barang ribawi. Berdasarkan pendapat ini. Tayyib. Tetapi wallahu a'lam, pada pandangan kami, pembahasan kita, bahwa pendapat ini lemah. Lebih kuat pendapat yang akan disebutkan nanti. Sisi kelemahannya, penyebutan timbangan dan takaran pada hadis-hadis tersebut bukan dalam rangka penentuan illat riba, faktor riba, bukan. Tapi itu keterangan, itu semata keterangan, patokan ukuran kesamaan nilai antara barang-barang ribawi tersebut. Jadi itu patokan ukuran untuk mau menyamakan nilainya. Yang ini ditimbang, yang ini ditakar. Itu bukan penjelasan bahwa illatnya atau faktor hukumnya itu. Nah, jawaban berikutnya menunjukkan lemahnya pendapat itu. Seluruh ulama sepakat bolehnya jual beli sistem salam, sistem salaf. Ini sistem jual beli yang tidak begitu kita kenal, tapi sebenarnya ini solusi untuk keluar dari riba. Ada yang dibolehkan dalam syariat namanya jual beli sistem salaf, sistem salam. Yaitu dengan menyerahkan uang dinar di masa itu, di masa Nabi SAW, menyerahkan uang dinar atau uang dirham, dinar emas, dirham perak, untuk membeli barang-barang ya timbangan seperti besi, tembaga, kapas dan semisalnya yang juga ditimbang, yang akan diserahkan di waktu mendatang menurut kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kalau sistem salam salaf di masa Nabi SAW, para sahabat misalnya ingin tamar, ya, atau ingin gandum, maka mereka menyerahkan uang dinarnya atau uang dirhamnya. Jadi terjadi akad untuk tamar atau untuk gandum misalkan, sekian takaran dibeli dengan uang dinar atau dirham sekian. Maka uang dinar atau uang dirhamnya itu diberikan, dibayarkan lunas saat itu di majelis. Nih uangnya, bayarannya. Nah, anak-anak mainnya di luar ya, main di luar, jangan masuk masjid. Nah, mengganggu daurah. Main di luar aja, main di luar. Nah, diserahkan ini uangnya. Nah, terus mana yang dibeli, mana? Belum dipanen. Tunggu sampai musim panen, nanti setelah dipanen baru diberikan. Tapi Ada syarat-syaratnya. Sudah diperjelas sekian takarannya. Sifatnya, jenisnya sudah diperjelas. Tiba waktunya nanti panen tahun depan misalkan. Dan waktunya pun diperjelas. Panen tahun ini, bulan sekian. Diperjelas waktunya. Tiba waktunya diserahkan. Itu pada masalah Rasulullah SAW. Berdasarkan ini, ulama berbicara tentang jual beli sistem salaf atau salam. Intinya terpenuhi syarat. Ulama sepakat, termasuk sistem jual beli sistem salam atau salaf yang halal adalah seseorang membeli besi misalkan, atau tembaga, atau kapas, atau barang-barang timbangan lain yang dinilai dengan bobot yang belum ada saat itu, ya, belum dimiliki olehnya, dibeli dengan dinar atau dirham yang langsung diserahkan bayarannya dengan syarat-syaratnya, ya, ada syarat-syaratnya. Nah, ini dinarnya, ini dirhamnya, serahkan majelis. Saya beli besi sekian timbangannya, sifatnya ini, jenisnya ini, sifatnya ini, jangka waktunya yaitu bulan akhir bulan sekian tahun depan misalnya, serahkan. Nah, itu boleh, sepakat ulama boleh. Nah, difahami? Bagaimana sisi pendalilannya? Andaikan besi, tembaga dan semisalnya yang ditimbang itu barang ribawi, maka ini tergolong apa? Riba nasi'ah. Karena tidak ada serah terima di majelis, ya. Padahal ulama sepakat ini boleh. Ini menunjukkan besi dan yang lainnya ditimbang bukan barang ribawi, bukan. Jadi kesimpulannya, yang roji dalam masalah ini, illat hukumnya, faktor hukumnya, naam, sudah masuk waktu asar, mau adzan sekarang, iya, nah, persis masuk, nah berarti setelah sholat asar, ya, nah setelah sholat asar kita akan pelajari pendapat yang terkuat ini, apa sebenarnya illat atau faktor hukum ribawinya, sehingga apa saja yang bisa dikias. Nah, kita siap-siap salat. Barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah.